Bab berikutnya, babu at-tahdzir min irtikabi ma nahallahu 'azza wa jalla wa rasuluhu 'anhu. Bab at-tahdzir, tahdzir yani peringatan, min irtikab, dari irtikab, irtikab yani melanggar atau melakukan, ma nahallahu 'azza wa jalla, apa yang dilarang oleh Allah azza wa jal, wa rasuluhu dan rasulnya, anhu yani atas perbuatan tersebut. Ya, jadi bab ini secara umum yaitu larangan dan peringatan, peringatan untuk melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, peringatan dari perbuatan maksiat secara umum. Sebelumnya apa yang kita baca adalah larangan-larangan yang sifatnya khusus pada perbuatan-perbuatan maksiat yang kita ketahui, dan ini yang beliau sampaikan sekarang adalah bersifat umum apa saja, karena tentu kitab ini tidak mencakup segala sesuatu yang disebutkan dalam hadis, karena kita akan dapati banyak dalam hadis hal-hal yang dilarang, begitu pula dalam Al-Qur'anul Karim. Sehingga beliau menyebutkan di sini pertama contoh-contoh larangan-larangan khusus pada suatu perbuatan, kemudian beliau di akhir bab-bab ini menyebutkan yang sifatnya umum, bahwa di sana ada peringatan-peringatan yang berat, yang kuat dari pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Qala Allah taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Wa qala taala, "Wa yuhadzirukum Allah nafsah." Wa qala taala, "Inna batsha rabbika lashadid." Wa qala taala, "Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimah." Inna akhdahu alimun syadid. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allaha yagharu wa ghairatullahi an ya'tiya al-mar'u ma harrama Allahu alaihi," muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam ayat-ayatnya, di antaranya pada surat An-Nur ayat yang ke-63, "Falyahdhar," maka hendaknya berhati-hati, "alladzina yukhalifuna an amrih," mereka yang menyelisihi perintahnya, yakni perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati, antusibahum fitnah, untuk menimpa mereka suatu fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka suatu azab yang pedih. Disebutkan oleh para ulama, an amrihi, dari perintahnya, yakni di sini kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini bermakna bahwa kita selaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam harus benar-benar taat kepada perintah-perintah beliau. Jangan melanggar. Walaupun perkara yang dianggap sepele, kita jangan meremehkan. Selama itu jelas ada tuntunan dari Rasulullah, beliau melarang sesuatu, kita berusaha untuk betul-betul taat kepadanya, tidak melanggar karena ada ancaman yang besar. Dahulu pernah ada suatu kisah yang bisa menjadi pelajaran bagi kita bagaimana para ulama berhati-hati. Ya, seseorang ketika itu sholat berulang-ulang, sholat yang sholat itu tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Maka seorang tabi'in, Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah, mengingatkan perbuatannya yang sholat tidak sesuai tuntunan Nabi. Maka orang itu ketika diingatkan menjawab dengan mengatakan, apakah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab saya karena saya sholat? Sa'id bin al-Musayyib rahimahullah mengatakan, Allah tidak mengadab kamu karena sholat, tapi mengadab kamu karena kamu menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah pemahaman para ulama kita rahimahumullah. Ibadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Seseorang sekalipun salat, dia terancam hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain, ada seseorang ingin memulai ihram dari Masjid Nabawi, maka diingatkan oleh Imam Malik rahimahullah bahwa berihram seorang yang haji atau umrah adalah melalui miqat, batas yang sudah ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika diingatkan oleh Imam Malik rahimahullah, orang itu pun menjawab dengan mengatakan bahwa ini tidak lain hanya jarak saja masalahnya. Saya hanya menambah jarak, tidak ada yang lain. Maka Imam Malik rahimahullah mengingatkan bahwa ini adalah masalahnya menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengingatkan dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya adalah tidak mengikuti sunnah Nabi. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, hati-hati mereka yang menyelisihi perintah Nabi. أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, untuk tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Apa makna fitnah? أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, fitnah tentu punya makna yang luas, namun sebagian ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan al-fitnatu asy-syirk. Fitnah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayy fayahlik wal 'iyadu billah. Kata beliau, fitnah ini adalah syirik maknanya. Yani ini Allahu alam, bisa jadi pada akibat yang sangat parah dari fitnah tersebut. Fitnah jangan dipahami dengan makna bahasa kita, bahasa Indonesia. Bukan, fitnah dalam syariat punya makna yang luas. Di antaranya seperti yang disebutkan di sini, al-fitnatu asy-syirik. Fitnah adalah syirik. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi, bisa jadi dia ketika menolak sebagian sabda Rasul, an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayy, akan terdapat dalam kalbunya syai'un min az-zayy, sebagian daripada penyelewengan. Fayahlik, maka selanjutnya dia akan binasa. Artinya dari yang sedikit tersebut akan berkembang, akan bertambah, sehingga yang awalnya hanya maksiat bisa jadi berikutnya adalah syirik karena berlanjut dan berlanjut. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini hukuman yang mengerikan. Ketika hukuman itu berupa al-idlal, yaitu Allah Azza wa Jal sesatkan seseorang karena dia melanggar, kemudian dia semakin dijauhkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, ketika mereka menyeleweng, azaghallahu qulubahum, Allah pun menggelincirkan kalbu mereka semakin jauh dan semakin jauh dari kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karenanya ahibbati fillah rahimakumullah, inilah ancaman yang perlu masing-masing kita berhati-hati darinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu karena begitu takutnya dari ancaman-ancaman tersebut, sampai beliau mengatakan, "Ma taraktu syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu illa fa'altuhu khasyitu an azir." Tidaklah Rasulullah SAW melakukan sesuatu lalu kutinggalkan. Tidaklah beliau melakukan kecuali aku pun melakukannya, karena aku khawatir kalau aku melenceng disebabkan meninggalkan sunnah Nabi atau menyelisihi tuntunan Rasulullah SAW. Nah, itulah kehati-hatian para ulama kita dan kekhawatiran para pendahulu kita, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka dari itu ibadah harus senantiasa sesuai sunnah, perintah-perintah Nabi kita usahakan untuk senantiasa kita ikuti. Waqala ta'ala au yusibahum adabun alim, atau mereka tertimpa adab yang pedih, yakni imma fid dunya wa imma fil akhirah. Bisa jadi hukuman ini di dunia, bisa jadi di akhirat. Hukuman di dunia bisa jadi dengan hukuman-hukuman had atau ta'zir, atau hukuman dari Allah Azza wa Jal kepada seseorang, atau hukuman di akhirat kelak. Wa qala ta'ala wa yuhadzirukum Allah nafsah. Allah berfirman juga dalam ayat yang lain, wa yuhadzirukum Allah nafsah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yuhadzirukum, memperingatkan kalian, nafsahu, tentang dirinya. Nah, ayat ini sesungguhnya ayat yang sangat agung bila seseorang betul-betul menyadari, peringatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada manusia tentang dirinya, ya, tentang dirinya, bahwa Allah Azza wa Jal syadidul iqab. Allah bicara tentang dirinya, Allah ingatkan manusia tentang diri Allah Azza wa Jal, sehingga manusia yang memahami ayat ini, menyadari ayat ini, dia mesti benar-benar takut kepada Allah Azza wa Jal. Ini bukan hal yang main-main, ini bukan hal yang bisa disepelekan, tapi ini hal yang serius. Allah sendiri memperingatkan kalian tentang dirinya, yakni ihdharu Allah Azza wa Jal, hati-hati kalian dari Allah Azza wa Jal, dari hukumannya, dari murkanya, dari siksanya, dari nerakanya. Bila Allah Azza wa Jal tidak memberi maaf, niscaya manusia sudah mendapatkan banyak hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu banyak-banyak berhati-hati dan banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang dilakukan. Allahumma a'lamu bis-shawab. Sementara kita cukupkan sampai di sini.